Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Kebarongan Hafizahullah Ta'ala, segenap Ustaz dan Ustazah rahimani wa rahimakumullah, anak-anakku, para santri, santriwan dan santriwati, serta para hadirin hadirat dan juga para pendengar dan pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia kali ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ini untuk mengkaji kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi karya Asy-Syaikh Al-Utsaimin hafizahullah. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai di halaman berapa? Halaman 33. Berarti hari ini kita akan masuki halaman 34. Sudah ketemu atau belum? Sudah. Baik. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala. Al-Maqidi Thalis Jam'u Himmatin Nafsi Alayhi. Nah, qala al-muallifu hafizahullah, bukan apa? Rahimahullah. Apa bedanya antara rahimahullah dengan hafizahullah? Apa bedanya? Kalau rahimahullah itu artinya semoga Allah merahmati beliau. Kalau hafizahullah apa artinya? Semoga Allah menjaga beliau. Loh, kan sama-sama bagus isi doanya. Bagus atau tidak? Bagus. Berdoa supaya dirahmati. Bagus atau tidak? Bagus. Hafizahullah berdoa supaya dijaga. Bagus? Bagus. Lah terus kenapa kok tadi supaya diubah jadi hafizahullah? Karena sudah menjadi kebiasaan para ulama kita kalau mendak meninggal. Kalau yang masih hidup kebiasaannya apa? Hafizahullah. Jadi kesannya kalau orang mendengar ada orang menyampaikan, membaca kitab, menyebut nama penulis kitab, terus dikasih doa rahimahullah, kesannya ini sudah apa? Sudah meninggal. Padahal orangnya masih hidup. Coba diulangi. Qalal mu'allifu hafizatullahu ta'ala. Al-Maqidi Thalis Jam'u Himmatin Nafsi Alayhi. Prinsip yang ketiga Al-ma'qidu tsalits jam'u himmatin nafsi 'alaihi. Apa terjemahannya? Prinsip yang ketiga adalah serius. Serius apa serius? Serius. Kalau dua rius gimana? Lebih bagus lagi. Apalagi tiga rius. Serius belajar. Kenapa harus serius belajar? Karena ilmu yang sedang kita pelajari adalah sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat apa? Berharga. Sesuatu yang berharga itu harus dicari secara serius. Kalau kita mencarinya enggak serius, maka kesan yang akan dihasilkan yang kita cari itu adalah sesuatu yang remeh. Pernah kehilangan uang? Pernah. Berapa? 50.000. Banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kehilangan duit 1 juta, banyak apa sedikit? Banyak. Kalau kehilangan duit 100 perak, banyak atau tidak? Sedikit. Ketika kita kehilangan duit 100 perak, dicari atau tidak dicari? Kalaupun dicari, ya nyarinya enggak serius. Kalau kehilangan duit 1 juta, dicari atau tidak? Cari. Nyarinya serius apa enggak? Kenapa? Karena berharga. Pertanyaannya, duit 1 juta dengan ilmu agama lebih berharga mana? Yakin? Antum disuruh milih. Dikasih duit 1 juta atau disuruh belajar ilmu agama, milih mana? Yang jujur. Milih duit 1 juta atau belajar ilmu agama? Dua-duanya. Jadi, kalau kita ditanya, kenapa belajar ilmu agama harus serius? Karena ilmu agama sesuatu yang sangat berharga. Bahkan lebih berharga dari duit 1 juta. Bahkan 1 miliar pun lebih berharga ilmu agama. Bagaimana Ustaz supaya kita bisa serius belajar? Penulis Syekh Al-Utsaimin menyampaikan 3 tips. Menyampaikan 3 poin. Bagaimana langkah-langkah yang mesti kita lakukan supaya kita bisa serius belajar. Mari kita dengarkan apa yang beliau sampaikan. Tujma'ul himmatu 'alal matlubi bitafaqqudi salasati umurin. Awwaliha al-harsu 'ala ma yanfa'u famata wufiqul 'abdu wufiqal 'abdu ila ma yanfa'uhu harasu alaihi. Saniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Thalithiha ngadamul ajzi ngan buluhil buhyati minhu. Nah, berapa tips tadi beliau sampaikan? 3 tips. Yang pertama, menyadari bahwa ilmu sesuatu yang bermanfaat. Apa yang pertama? Menyadari bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk dunia kita atau akhirat kita? Dunia atau akhirat? Untuk dunia kita dan akhirat kita. Ilmu itu bermanfaat untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Apa manfaat ilmu untuk dunia kita? Disebutkan oleh banyak ulama bahwa ilmu itu akan menjaga kita. Akan apa? Menjaga kita. Itu salah satu manfaatnya ilmu di dunia. Makanya orang yang enggak punya ilmu saat hidup di dunia gampang dibohongi. Contohnya, enggak punya ilmu tentang cara ngitung. Begitu belanja, belanjaannya 50 ribu, duitnya 100 ribu, kembaliannya berapa? 20 ribu. Karena apa? Karena dibodohi. Tapi kalau kita punya ilmu, saat dibodohi kita akan tahu. Maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Berbeda dengan harta. Kalau harta, kita yang malah menjaganya. Makanya ilmu itu sangat bermanfaat untuk dunia kita. Ilmu tersebut akan menjaga kita. Kemudian manfaat yang lain di dunia ini, ilmu akan mengangkat derajat kita. Coba perhatikan, orang-orang yang tidak punya ilmu, derajatnya rendah atau tinggi? Rendah. Jangankan manusia, lawong hewan saja, ketika punya ilmu, derajatnya bisa lebih tinggi daripada hewan yang tidak punya ilmu. Contohnya apa coba? Apa contohnya? Contohnya adalah anjing pemburu. Apa? Anjing pemburu. Anjing pemburu itu ketika dikirim sama yang punya untuk menangkap hewan buruan yang ditangkap oleh anjing itu halal enggak untuk kita makan? Halal enggak? Halal atau tidak? Halal apa haram? Halal. Yakin? Loh, anjing najis enggak? Kok halal? Halal apa haram? Hewan buruannya, pinter. Tapi kan hewan buruannya kena gigit. Dan gigitannya ada apanya? Ada najisnya. Gimana coba? Dicuci, dibersihkan dulu. Bagus, Masya Allah. Kalau ada anjing bukan pemburu, berarti anjing apa? Liar. Menangkap hewan buruan. Setelah itu, hewan buruan itu yang ditangkap sama anjing liar, halal gak untuk kita makan? Halal apa haram? Kenapa haram? Bedanya apa? Bedanya yang pertama anjingnya berilmu. Yang kedua anjingnya bodoh. Bayangkan, dengan ilmu anjing bisa naik pangkat, bisa naik derajat. Apalagi manusia. Makanya orang-orang yang berilmu dibandingkan orang-orang yang tidak berilmu, di dunianya derajatnya lebih tinggi orang yang berilmu. Ayatnya kan jelas sekali. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Derajat-derajatnya lebih tinggi orang yang beriman plus berilmu dibandingkan yang hanya beriman saja tanpa ilmu. Itu manfaat di dunia. Manfaat di akhirat, apa Ustaz? Manfaat di akhirat, dia akan dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla cahaya. Apa? Cahaya. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka cahaya yang akan didapatkan oleh orang tersebut di akhirat akan semakin terang. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan bahwa di hari kiamat nanti antara satu orang dengan orang yang lainnya cahaya yang dimiliki beda-beda. Ada yang kata beliau cahayanya sebesar gunung. Ada yang cahayanya sebesar pohon kelapa. Ada yang cahayanya cuma sebesar jempol. Sebesar apa? Jempol. WB kadang murup, kadang mati. Kenapa cahayanya beda-beda? Salah satu sebabnya adalah karena antara orang-orang tadi ketika di dunianya ilmunya juga beda-beda. Semakin tinggi ilmu seseorang, semakin banyak amal yang dia kerjakan, maka cahaya yang akan dia dapatkan semakin besar. Nah, manfaat ilmu buat dunia dan buat akhirat. Manfaat ilmu untuk diri sendiri dan untuk siapa? Orang lain. Untuk diri sendiri, oh sangat bermanfaat sekali. Sudah saya sampaikan tadi contohnya. Manfaat untuk dunia dan untuk akhirat. Kalau untuk orang lain bagaimana Ustaz? Semakin tinggi ilmu seseorang, maka orang lain yang ada di sekelilingnya akan semakin mendapatkan manfaatnya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hattal hitanu fil ma, sampai pun ikan di lautan akan mendoakan orang yang berilmu. Kenapa ikan itu mendoakan orang yang berilmu? Karena ikan merasa mendapatkan manfaat dari orang-orang yang berilmu tersebut. Kalau orang berilmu saat akan menyembelih hewan, nyembelihnya pakai ilmu atau tidak? Apa? Pisaunya diapain? Diasah dulu. Di mana? Enggak kelihatan dari hewan yang akan disembelih. Itu kalau punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu gimana? Oh, malah kondeleng sisan. Jadi hewan pun senang dengan orang yang berilmu. Kalau punya ilmu, nyembelihnya cepat atau lama? Cepat. Seret, seret, bubar. Kalau enggak punya ilmu, soko, soko, soko, soko, soko, soko. Berarti kambing pun lebih suka kepada orang yang berilmu. Nyembelihnya di mana? Nyembelihnya di mana? Enggak di hadapan hewan lain. Itu kalau berilmu. Kalau enggak berilmu, malah pun pada nonton. Jujur-jujur. Terus nyembelih di mana? Di depannya. Jadi hewan untuk hewan, bukan hanya untuk manusia, bahkan untuk negara sekalipun. Nah itu dipertahankan supaya bodoh terus. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita harus terus menghidupkan ilmu agama di antara masyarakat kita. Ini adalah tips yang pertama. Bagaimana tips yang pertama? memahami bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Apa yang kedua? Thaniha al-isti'anatu billahi azza wa jalla fi tahsilihi. Yang kedua adalah berdoa. Apa yang kedua? Berdoa. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disuruh oleh Allah untuk minta tambahan kecuali minta tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Siapa yang tahu terjemahannya? Wa qur rabbi zidni ilma. Angkat tangan. Kok sepi? Mana anak-anak kelas, mana kelas 3? Yang kelas 3 angkat tangan. Mana kelas 3? Hah, ketua kelasnya, mana ketua kelasnya? Siapa ketua kelasnya? Hah? Siapa namanya? Anu kelas 3 apa? Ketua kelas 3A. Mana? Siapa? Orang-orang situ. Ketua kelas 3B. Ahmad Hanan Amrullah. Berdiri. Mana? Berdiri. Ah. Ya. Berdiri. Waqul, apa artinya? Dan katakanlah Rabbi zidni. Zid. Ilma. Masya Allah, barakallah fiik. Masya Allah. Bisa kok. Waqul Rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Rabbku, tambahkan kepadaku apa? Ilmu. Lah wong Rasulullah SAW saja disuruh minta berdoa kepada Allah. Masa kayak kita enggak pernah berdoa? Itu jenenge kebangeten. Minimal setiap pagi kita membaca doa Allahumma inni as'aluka barakallahu fi. Minimal setiap pagi kita membaca doa itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Terus wa rizqan tayyiban. Terus wa amalan mutaqabbala. Berapa yang kita minta? 3. Nomor 1 ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kedua, kita harus berdoa kepada Allah. Apa pentingnya doa? Di zaman ini, godaan dan rintangan untuk belajar ilmu agama sangat besar, sangat banyak, dan sangat bermacam-macam. Godaan dan rintangan yang menghalangi kita dari belajar ilmu agama sangat banyak, sangat besar, dan sangat bermacam-macam. Makanya kalau kita enggak dibantu sama Allah, enggak mungkin kita bisa belajar. Enggak mungkin. Bahkan ketika kita sudah di sini saja, godaannya ada. Apa godaannya? Ngantuk. Betul. Apalagi godaannya? Apalagi godaannya? HP. Apalagi godaannya? Ngobrol. Kalau kita enggak berdoa sama Allah Azza wa Jalla, enggak mungkin kita bisa dapat ilmu. Maka tips yang kedua, setelah kita menyadari bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat, kita harus rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, adamul ajzi an bulughil bughyati minhu. Yang ketiga, mengusir rasa malas. Apa? Mengusir rasa malas. Orang yang malas itu mampu atau tidak? Mampu atau tidak? Mampu? Kok malas? Karena dia tidak mau. Tidak setiap orang yang mampu mau, dan tidak setiap orang yang mau mampu, dan ada orang yang tidak mau dan tidak mampu. Kita pengennya yang mana? Yang mau dan mampu. Anak-anakku belajar di sini nikmat atau tidak? Enggak nikmat. Nikmat dari Allah. Ada enggak orang yang pengin mau belajar di sini tapi tidak mampu? Ada? Ada. Banyak. Anak-anak yang disuruh membantu orang tuanya bekerja karena orang tuanya sakit parah. Tidak ada yang mencari uang untuk beli beras. Bapak ibunya sakit parah. Akhirnya mau tidak mau anak seumuran kalian sudah harus bekerja. Ada yang menggembala kambing. Ada yang bantu di bangunan. Ada yang nyari pasir di sungai. Seumuran kalian. Ketika ditanya, kamu mau gak belajar? Mau. Tapi tidak mampu. Maka termasuk kufur nikmat. Termasuk apa? Kufur nikmat. Kalau kita sudah dikasih oleh Allah kemampuan, lalu kita tidak mau, itu termasuk kufur nikmat. Maka sesuatu yang bernama kemalasan ini harus kita usir. Cara ngusirnya bagaimana? Diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan tiga hal. Ketika kita bangun di pagi hari. Berapa hal? Tiga. Yang pertama, begitu bangun baca doa. Yang kedua, setelah baca doa, wudu. Yang ketiga, setelah wudu, sholat. Berarti apa yang tiga kita lakukan di pagi hari? Baca doa, wudu, sholat. Ketika seorang manusia di pagi hari melakukan tiga hal ini, apa kata Rasul SAW? Fa asbaha nasyitan thayyiban nafs. Maka hari itu dia akan semangat nasyitan thayyiban nafsi, hatinya bersih. Siapa yang tadi pagi subuhan angkat tangan? Berarti yang enggak angkat tangan enggak subuhan nggih. Akeh temen sing ora subuhan. Sebelum subuhan wudu enggak? Alhamdulillah. Begitu bangun tidur baca doa enggak? Apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apal? Kalau kita lakukan tiga hal ini, maka satu hari penuh hidup kita akan semangat. Berarti kebalikannya apa? Kalau tiga-tiganya atau salah satu atau salah dua, Dari tiga hal ini tidak dikerjakan, kata Nabi SAW, fa asbaha khabithan nafsi kaslan. Kaslan. Apa kaslan? Malas. Maka kalau ada anak di kelas, kok enggak semangat, kemungkinan apa? Bangun tidur enggak baca? Atau enggak wudu, atau enggak sholat. Jadi begitu bangun langsung mangkat sekolah. Beleke sih. Oke. Kenapa Ustaz ketika tidak dilakukan tiga hal tersebut, dia akan menjadi orang yang malas di hari itu? Karena masih ada ikatan di tengkuknya yang diikatkan oleh setan sebelum dia tidur. Karena setiap kita akan tidur, setan akan membuat berapa ikatan? Tiga ikatan. Dan ikatan itu oleh setan diikat seerat-eratnya. Berarti kalau ada orang setahun ora sholat, taline pira? Setiap hari tiga. Ya. Setahun gak sholat berarti tiga kali berapa? 360. Mulanya ngendi-ngendi kayak gitu. Keberatan apa? Keberatan tali yang diikatkan oleh setan. Na'udzubillahi min dzalik. Berarti ada tiga tips yang disampaikan oleh penulis agar kita serius belajar. Yang pertama, pahami bahwa ilmu adalah sesuatu yang bermanfaat. Untuk dunia atau akhirat? Untuk diri sendiri atau orang lain? Dua-duanya. Yang kedua, agar kita serius, perbanyaklah berdoa kepada Allah. Yang ketiga apa? Jangan malas. Supaya enggak malas gimana? Baca doa bangun tidur, wudu, sholat. Kita lanjutkan halaman berikutnya. Faqad jumi'at hadhil umurus salah satu fil hadisi alladhi rawahu Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ihris ala ma yanfa'uka wastangin billahi wala ta'jis. Tiga tips tadi disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan banyak di antara kita sudah hafal. Ihris ala ma yanfa'uk. Satu, kita disuruh bersemangat minta tolonglah kepada Allah. Ini doa. Dan yang terakhir, wala ta'jas, jangan malas. Ini dalilnya tiga tips yang tadi dibawakan. Lanjut. Qalal Junaidu rahimahullah ma talaba ahadun syai'an bijiddin wasidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nala ba'dahu. Wa qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihi Al-Fawaid idza tala'a najmul himmati fi dholami lailil batalati waradifatu waradifahu qamarul azimati asyraqatil ardu binuri rabbiha. Barakallahu fiik. Qala al-Junayd rahimahullah, seorang ahli ibadah namanya al-Junayd rahimahullah, beliau mengatakan, siapapun yang mengejar sesuatu dengan semangat, maka dia akan mendapatkan apa yang dikejarnya. Kalau enggak dapat 100%, ya dapatnya berapa persen? Mungkin 90, mungkin 70, mungkin 50. Dapat 50 mending atau tidak? Daripada tidak sama sekali. Maka saya yakin yang ngantuk ini insya Allah dapat ilmu, walaupun masih mending daripada enggak sama sekali. Tapi lebih mending lagi kalau enggak ngantuk. Kemudian apa kata Imam Ibn Al-Qayyim? Imam Ibn Al-Qayyim memberikan perumpamaan cara mengusir kegelapan dengan menyalakan cahaya. Begitu semangat itu datang, maka kemalasan akan pergi. Lanjut, halaman 38. Wa inna mimma yu'lil himmata wa yasmu bin nafsi i'tibara hali man sabaqo wa ta'arrufa himamil qawmil madina fa Abu Abdillahi Ahmad ibn Hanbalin kana wa huwa fis siba rubbama aradal huruja qabla al fajri ila hilaki syuyuhi fatakhudhu ummuhu bithiyabihi wa taqulu rahmatan bihi hatta yu'adzinan nasu aw yusbihu. Salah satu tips yang beliau bawakan, berarti ini tips yang keempat, agar kita serius dan semangat dalam belajar adalah membaca kisah para ulama. Apa tips yang keempat? Membaca kisah para ulama. Kisah apa, Ustaz? Kisah perjuangan mereka dalam belajar. Contoh yang pertama yang dibawakan kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ini salah satu muridnya Imam Syafi'i. Beliau Imam Ahmad ini adalah seorang pakar hadis, yang hafalan hadisnya itu kurang lebih ya sekitar 1 juta hadis. Berapa? 1 juta hadis. Kalau kita berapa hadis? 40? Ada yang sudah hafal arba'in? Mana yang hafal arba'in? Kita sudah hafal arba'in saja hebat. Ini beliau hafalannya berapa? 1 juta hadis. Kenapa Imam Ahmad bisa sedemikian rupa ilmunya? Karena sejak kecil beliau sudah semangat belajar. Dan ibunya juga mendukung untuk belajar. Makanya saking semangatnya Imam Ahmad, pagi-pagi beliau sudah pakai, masya Allah, pakai jubah, sudah pakai sorban, mau berangkat, masih gelap, sudah mau berangkat. Ya, jadi masuknya bukan jam 7, masuknya ba'da subuh. Ya. Beliau sebelum subuh sudah mau berangkat. Karena masih gelap banget, maka sama ibunya ditahan. Mau belajar ditahan. Itu bedanya ulama dahulu dengan anak sekarang. Kalau anak sekarang ditahan untuk mainan. Kalau zaman dulu ditahan karena kegasikan mau belajar. Makanya itulah yang membedakan ulama anak-anak dahulu dengan anak-anak sekarang. Kalau sekarang ditahannya dari HP, dari PS, dari apa lagi? Ya, sepedaan. Imam Ahmad sampai dipegangi sampai jangan dulu, jangan, masih terlalu gelap. Jangan dibayangkan seperti sekarang ini di mana-mana banyak lampu. Enggak, dulu masih gelap banget. Makanya ibunya merasa khawatir. Mbok-mbok nanti di jalan ketemu dengan binatang buas atau binatang berbisa. Makanya kata ibunya, nanti le, nunggu sampai adzan subuh. Itulah semangatnya siapa? Imam Ahmad. Kisah yang kedua, lanjut. Faqara al-Khatibu al-Baghdadiyyu rahimahullah Sahih al-Bukhari Qullahu ala Ismail al-Khiriyyi fi thalasati majalisa Ithnani minha fi lailataini min waqti salatil maghribi ila salatil fajri wal yaumut salatu wal yaumut salitu min dhahwatin nahari ila salatil maghribi wa minal maghribi ila tulu'il fajri. Kisah yang kedua tentang seorang ulama namanya Al-Khatib Al-Baghdadi. Siapa? Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau pernah khatam Sahih Bukhari hanya dalam 3 majelis. Berapa majelis? 3 majelis. Padahal hari-hari ini namanya Sahih Bukhari itu dikhatamkan dalam bertahun-tahun. Beliau dikhatamkan berapa? 3 majelis. Beliau khatamkan Sahih Bukhari ini di hadapan gurunya namanya Ismail Al-Hiri. Majelis yang pertama dimulai dari ba'da maghrib, selesainya subuh. Kapan mulainya? Maghrib. Rampungnya? Subuh. Ini majelis pertama. Majelis yang kedua sama, mulainya maghrib, selesainya subuh. Majelis yang ketiga, ini dahsyat, mulainya waktu duha, kemudian sampai maghrib, istirahat sebentar, maghrib, lanjut sampai subuh. Berarti tidurnya berapa jam? 3. Siap kayak gitu? Siap kayak gitu? Belum. Gurunya biora siap. Berat. Kenapa? Kok begitu luar biasanya? Dan perlu dipahami bahwa Sahih Bukhari, jumlah hadis yang ada di situ, kalau dihitung bersama dengan yang terulang-ulang, itu ada 9.000 hadis. Bayangkan, 9.000 hadis dipelajari dalam 3 kali pertemuan. Itu kalau nggak semangat, nggak mungkin. Maka kalau misalnya ada di antara kita masuk jam 7 pagi, pulang berapa? Jam 2:30. Itu tidak ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh para ulama kita. Apalagi kita ini dari jam 7 sampai jam 2:30, itu antara 1 jam pelajaran dengan jam pelajaran yang lain ada apanya? Ada jedanya, ada istirahatnya. Ada jeda antar jam pelajaran, ada istirahat yang agak panjang, jam berapa? Jam 10 sampai 10:30, jam 10 lebih sampai jam 10:30, istirahat. Nanti duhur, istirahat lagi, makan, masuknya jam 12:30 sampai jam 14:30. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan yang dilakukan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi yang tadi kita dengarkan. Maka jangan banyak ngeluh. Sudah dijalani saja. Oke, ini kisah yang kedua. Kisah yang terakhir. Wa kana Abu Muhammadin ibnu Tabani awala ibtidaihi yadrusul laila kullahu fakanat ummuhu tarhamuhu watanhahu anil qiraati billaili fakana ya'khudhul misbaha wa yaj'aluhu tahtal jafnati syai'in minal aniyatil adhimati wa yatadhaharu bin naumi fa idza raqadat akhrajal misbaha wa aqbala 'alad darsi wa aqbala 'alad darsi. Ulama yang ketiga Ibnu Tabban, beliau ini kalau malam itu belajar semalam suntuk sampai subuh. Habis isya belajar, nyalain lampu, lampunya ya masih teplok, sampai pagi. Ibunya sampai kasihan, diingatkan, le, mbok jangan berlebihan belajar. Akhirnya karena nggak mau mengecewakan ibunya, maka lampu tadi itu kalau ibunya datang ditutup pakai kayak ember, tapi yang nggak kebakar. Ya ember mungkin terbuat dari tanah gitu ya, taruh bluk gitu. Seakan-akan sudah tidur. Nanti Ibnu Tabban ini dengerin apakah ibunya masih batuk-batuk, masih ngobrol, masih apa. Kalau sudah sepi berarti ibunya sudah tidur. Dibuka lagi, dinyalain lagi lampunya. Belajar sampai pagi. Kalau di zaman ini banyak orang yang begadang, tapi begadangnya mainan HP. Kalau enggak mainan HP, nonton bola. Kalau enggak nonton bola, nonton TV. Di zaman dahulu enggak. Makanya waktunya berkah. Begitulah semangat dari para ulama kita. Makanya anak-anakku, kalau memang kita enggak bisa belajar semalam suntuk, paling tidak begitu datang waktu Isya, setelah sholat Isya, enggak usah lama-lama, waktunya tidur, segera apa? Tidur. Nanti kalau tidurnya agak gasik, katakanlah di sini asrama diwajibkan tidur jam berapa? Jam berapa? Mana yang santri berasrama? Jam 9 apa jam 10? Jam 10. Begitu jam 10 disuruh mati lampu, sudah tidur. Nanti bangunnya jam berapa? Jam 3. Ya. Pol-pole jam 4. Sehingga waktu kita ini berkah. Ya. Sehingga waktu kita ini berkah. Sama ini bukan hanya untuk anak-anak yang ada di asrama, termasuk yang di rumah juga sama. Begitu datang waktu Isya, sudah selesai baca-baca sebentar, segera istirahat supaya paginya ketika bangun itu fresh, seger. Enggak digunakan waktunya untuk main HP sampai larut malam. Sampai HP-nya lobet. Ya, begitu lobet pasang apa namanya? Power bank. Sampai power banknya lobet lagi. La haula wala quwata illa billah. Dah, lanjut halaman terakhir. Fakun rajulan rijluhu ala thara thabitatan wa hamatu himmatihi fawqa thuraya samiqatan wa la takun syabbal badani asyaibal himmati fa inna himmatas sadiqi la tashibu kana abul wafai ibnu aqilin ahadu adkiyail ngalami min fuqaha'il hanabilati yunshidu wa huwa fi thamanina ma syaba azmi wala hazmi wala huluki wala wala'i wala dini wala karami wa innama tadu wa innama tadu sya'ri khaira sibahatihi wa syaibu fi sya'ri khairu syaibi fil himami. Subhanallah. Ada orang yang umurnya masih muda tapi semangatnya lanjut usia. Ada orang umurnya masih muda tapi semangatnya tua renta. Antum mau enggak kayak gitu? Mau enggak? Enggak mau. Jangan sampai kita cuma muda tubuhnya, tapi tua semangatnya. Bahkan para ulama kita, seperti Imam Ibnu Aqil rahimahullah, di umur 80 tahun masih semangat untuk belajar. Maka anak-anakku, jangan kalah dengan yang tua-tua. Harusnya kalian lebih semangat daripada yang tua-tua. Ini yang kita pelajari pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ada silakan. Jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz atas pemaparan ilmunya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita pahami, kemudian bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk hadirin yang ingin bertanya, nanti bisa menuliskan pertanyaannya di selembar kertas dan diajukan ke panitia di depan. Afwan Ustaz, ini ada sebuah pertanyaan. Yang pertama, seseorang yang sudah berusia lebih dari 60 tahun, sebaiknya belajar apa dulu atau mana yang didahulukan? Kemudian yang kedua, bila orang tua ilmunya kurang tapi menyekolahkan anaknya sehingga anak tersebut pandai, apa orang tua tersebut mendapatkan cahaya di akhirat? Demikian pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, seorang sudah umur 60 tahun, apa yang mesti dipelajari terlebih dahulu? Yang mesti dipelajari adalah ilmu yang hukumnya fardhu ain. Apa? Fardhu ain. Jadi ilmu itu ada yang hukumnya fardhu ain, ada yang hukumnya fardhu kifayah, ada yang hukumnya sunnah. Maka yang harus didahulukan yang mana? Yang fardhu ain. Apa itu ilmu yang fardhu ain? Satu akidah. Akidah itu fardhu ain. Masing-masing dari kita harus paham bahwa yang berhak disembah cuma Allah. Uluhiyah. Kemudian kita harus paham bahwa satu-satunya yang menciptakan alam semesta adalah Allah. Yang memberi kita rizki satu-satunya adalah Allah. Yang mengatur alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan adalah Allah. Itu rububiyah. Dan juga kita harus meyakini bahwa satu-satunya yang punya kesempurnaan nama dan sifat hanya Allah. Itulah asma wa sifat. Maka ilmu yang harus dipelajari nomor satu adalah ilmu akidah. Keimanan kita kepada Allah satu, kemudian iman dengan rukun-rukun iman selanjutnya yang enam. Ini akidah. Selanjutnya Pak Ustaz, ilmu yang fardhu ain, ilmu tentang ibadah yang wajib kita kerjakan. Apa yang wajib kita kerjakan? Rukun Islam. Yang kedua apa? Sholat. Sebelum sholat ngapain? Wudu. Sebelum sholat apa? Wudu. Maka yang wajib kita pelajari adalah ilmu bagaimana cara wudu yang benar, bagaimana cara sholat yang benar. Kalau Al-Quran Ustaz, yang wajib untuk dipelajari yang mana? Al-Fatihah. Betul. Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah adalah rukun sholat. Maka kalau umur kita sudah tua dan kita enggak tahu matinya kapan, bisa jadi matinya sehari lagi, bisa jadi sebulan lagi, maka prioritaskan ilmu yang hukumnya fardhu ain. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Enggak, wong orangnya beda kok. Kok sama gimana? Tapi kalau dapat pahalanya, insya Allah dapat pahala. Sarana diangkatnya derajat orang tua di surga. Diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada orang tua yang di hari kiamat itu terkaget-kaget dengan banyaknya pahala yang Allah berikan kepada dia, dengan tingginya derajat yang Allah berikan kepada dia. Maka dia pun bertanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena dia merasa bahwa amalannya biasa-biasa saja, kok tinggi banget derajatnya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, bistighfari waladika laka, ini kamu dapatkan karena saking seringnya anakmu mendoakanmu. Subhanallah, anak mengangkat derajat siapa? Orang tuanya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, ketika kita bangun tidur dan lupa membaca doa, lalu ingat setelah melaksanakan sholat, apakah ikatan setan yang pertama bisa lepas? Mudah-mudahan, kalau karena lupa. Kalau karena apa? Lupa. Yang namanya lupa berarti setiap hari apa sesekali? Nah, gue beda nih. Saben dina kelalen ya ora. Sesekali, insyaallah mudah-mudahan sudah lepas, apalagi dengan sholat, dengan zikir, ya. Baik, terus cukup. Barakallahu fiik, kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.